Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Qori Aldi Ahmad Al-Karyani. Di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016. Saya akan menceritakan kisahku pada bulan Mei tahun 2013 yang lalu. Saya pada awal bulan Mei 2013, saya masih berada di TPQ Asyafiyah di Karangpoh, Kerian. Dan saya masih mempelajari ilmu Warib dan Muskilat yang berada di dalam, yang kalimat tersebut berada di dalam Al-Quran. Dan pada tanggal 5 Mei 2013, saya tes dari jilid Warib tersebut menuju ke pelajaran ilmu Tajwid. Saat itu saya sudah senang karena bulan Mei sebentar lagi akan ada peristiwa yang menyenangkan. Dan saya setelah mempelajari ilmu tajwid tersebut, saya akan lulus dari jilid tersebut, akan menuju pasca TPQ pada bulan Juni 2013. Dan saya sebelum lulus dari jilid TPQ tersebut, saya tepatnya pada tanggal 13 Mei 2013 saya libur mengaji dahulu karena saya akan dikhitan atau disunat di Sawo Cangkring Wonoayu Sidoarjo. Setelah sholat maghrib di Musola Sabilun Najah, Ponokawan RT 4, saya berangkat ke tempat khitan di Sawo Cangkring dengan ayah saya, dan saya dikasih sangu minum berupa aqua dan teh pucuk harum. Dan setelah sampai di tempat sunat atau tempat khitan, saya deg-degan, hatiku sangat deg-degan karena saya sebelumnya tidak berani sunat, tetapi saya memberanikan diri. Dan saya juga tahu kalau setelah sunat pasti ada pesta besar-besaran. Tetapi saat masuk ke tempat tersebut, saat nama saya dipanggil, saya disuruh berbaring dan celana saya dibuka. Setelah itu saya dihitan atau disunat sampai saya jerit-jerit. Wah, sakit, sakit. Begitu. Setelah itu saya pulang. Saya berjalan-jalan menuju ke Desa Tambak Kemeraan di Kecamatan Kerian Sidoarjo. Saat itu saya senang karena habis disunat. Tetapi saya sunat menggunakan metode smart clamp atau yang menggunakan alat yang dipasang di alat kelamin tersebut. Mohon maaf bila tersinggung atau bila kalimat itu tidak pantas. pada tanggal 18 Mei 2013 saya mengikuti ujian TPQ tingkat Kabupaten Sidoarjo yang bertempat di Masjid Mi'atul Hasanah di Kecamatan Lebo Sidoarjo. Saat itu saya berangkat dari TPQ Asyafi'iyah tersebut pada selesai sholat zuhur dan berangkat naik mobil len dari TPQ hingga sampai di masjid tersebut. Disitulah cabang Kiroati di Sidoarjo. Pada saat ujian TPQ di Sidoarjo, tepatnya di Lebo Sidoarjo, saya beberapa mata pelajaran di TPQ seperti Al-Quran, Ghorib, Tajwid, serta wudu dan tata cara sholat pun diuji di sana. Dan setelah sepulang dari ujian, saya sholat maghrib dahulu di rumah, serta saya pergi ke warung internet untuk mendownload ayat-ayat Al-Quran. Dan pada tanggal 19 Mei 2013, pada tanggal 19 Mei 2013, seusai saya menghadiri pesta ulang tahun teman saya yang berada di Desa Kemasan, Kecamatan Krian, setelah sholat maghrib juga saya mohon maaf, saya pergi ke dokter sunat untuk mencabut alat smart klaimnya itu. Mohon maaf. Kemudian saya pulang dari tempat sunat tersebut dengan mohon maaf ya, dengan tidak pakai celana, dan celana tersebut ditalikan di punggung saya. Mohon maaf ya. Dan setelah itu saya pulang ke rumah setelah sholat isya, dan saya habis itu karena kesakitan saat habis dicopot, mohon maaf ya, dicopot smart claimnya, saya dibelikan keripik tempe. Setelah saya dibelikan keripik tempe di pasar Krian, saya tidak bisa tidur karena kesakitan, mohon maaf. Dan pada tanggal 24 Mei 2013, tepatnya pada ulang tahunku yang ke-12 tahun, saya pergi ke warung internet lagi untuk mendownload beberapa ayat suci Al-Quran. Saat itu saya mendownloadnya setelah sholat asar, tepatnya pukul 4 sore hingga sebelum maghrib. Dan keesokan harinya, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013, pesta khitanan atau pesta sunatku diadakan dan teman-teman saya diundang. Teman-teman saya dari teman sekolah hingga teman main di rumah diundang menuju ke rumah saya yang dulu di Ponokawan, RT 4 RW 1. Dan saya saat itu saya membacakan Al-Quran atau qiraat. Pada hari itu saya melantunkan ayat suci Al-Quran sebanyak 2 kali, yaitu pada saat saya